Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله melanjutkan pembahasan dari kitab منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين. Terakhir kita bahas tentang masalah syuf'ah. Masih ingat apa itu syuf'ah? Abu Rafi masih ingat? Gambaran syuf'ah. Kalau secara maksudnya penggabungan. Bagaimana? Ada bagian yang tadinya menjadi bagiannya, kemudian digabungkan dari bagian orang lain yang bukan miliknya. Baik. Jadi gimana? Nah, fungsi ya, sifatnya ya. Ada misalkan gambarannya tanah dimiliki oleh dua orang berserikat, kongsi. Nah, dan tanah tersebut belum dibagi-bagi bagiannya. Akan tapi milik dua orang atau tiga orang atau lebih. Nah, kongsi, berserikat. Ya. Antara tiga orang atau empat orang atau dua orang di dalam kepemilikan suatu tanah. Belum dibagi-bagi, belum ada jalan yang memisahkannya. Nah, belum dipatok-patok pembagiannya. Yang jelas tanah tersebut satu hektar misalnya milik dua orang atau milik tiga orang. Kemudian salah satu dari serikat tersebut menjual kepada orang lain. Ya. Bagiannya dijual kepada orang lain. Misalkan masing-masing mempunyai bagian 5.000 meter. Tanah satu hektar. Masing-masing mempunyai bagian 5.000 meter. Nah, si A dan si B misalnya tadi. Si B, dia jual bagiannya kepada si C. Dijual kepada si C. Maka si A ini mempunyai hak syuf'ah. Nah, dalam artian yang paling berhak untuk membeli bagian tersebut adalah siapa? Si A. Dikarenakan serikatnya. Sehingga walaupun sudah dijual kepada si C, maka si A bisa menuntut. Saya lebih berhak. Saya orang yang melakukan serikat dengan pemilik sebelumnya, si A dan si B tadi. Sehingga dia lebih berhak untuk mengambil bagiannya. Sehingga kalau kejadian demikian, si A bisa mengeluarkan uang senilai harga yang dijual oleh si B kepada si C. Nah, kemudian setelah dikeluarkan uang, diberikan kepada si C, maka tanah tersebut menjadi milik si A sepenuhnya. Semuanya. Ya. Sekali lagi si A mempunyai hak syuf'ah tadi untuk membatalkan. Nah, kecuali kalau seandainya si B ini telah menawarkan kepada si A, dan si A mungkin tidak mau membelinya, mungkin dikarenakan tidak memiliki uang ataupun sebab yang lainnya. Kemudian si B menjual kepada yang lainnya, kepada si C, maka si A tidak memiliki hak untuk membatalkannya lagi. Dikarenakan dengan sepengetahuannya dan dengan seizinnya. Barakallahu fikum. Nah, kita bahas lebih rinci pada pertemuan sebelumnya tentang syuf'ah. Masuk pembahasan yang berikutnya, babul waqfi, bab tentang wakaf. secara bahasa diambil dari kata waqafa, yang artinya berhenti, atau yang artinya menahan, atau artinya berdiam diri. Ini waqafa. Nah, wa huwa tahbisul asli wa tasbilul manafi'. Waqaf yaitu tahbisul asl, menahan asal, wa tasbilul manafi', dan mendermakan atau membolehkan manfaat-manfaatnya. Nah, ini makna daripada waqaf, tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. Dalam artian, seseorang menahan asal harta tersebut. Nah, tapi manfaatnya dia berikan, termakan, membolehkan kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Misalnya, seseorang mewakafkan rumah. Rumah ini dipergunakan untuk menampung orang-orang fakir. Asal rumah tersebut mahfud, dijaga. Tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ini makna tahbisul asal. Ya. Menahan asal dari barang tersebut. Tidak boleh dipindah tangankan. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh diwariskan kepada yang lainnya. Adapun manfaat daripada rumah tersebut diperbolehkan untuk dipakai oleh orang-orang fakir. Salah. Sebagai tempat berteduh dan yang lainnya. Yang jelas setiap orang yang fakir dia berhak untuk mendapatkan manfaat dari wakaf rumah tersebut. Ini kita misalkan, kalau ada yang wakaf rumah untuk orang-orang fakir. Nah, sehingga di sini para ulama menyebutkan wakaf ada tahbisul asli wa tasbilul manafi' au manfa'ah. Nah, menahan asal barang tidak boleh diperjualbelikan, tapi manfaatnya dibolehkan untuk mengambil manfaat daripada barang tersebut. Nah, di mana waqaf ini tidak ma'ruf dalam atau ketika masa jahiliyah. Nah, menggunakan harta semacam ini tidak ma'ruf pada masa jahiliyah. Dan yang pertama kali wakaf, nah, dalam Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'id rahimahullahu taala, wa awwalu waqaf kana fil Islam waqfu Umar bin Khattab. Awal wakaf dalam Islam yaitu wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan nanti hadisnya tentang wakafnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasannya asal waqaf itu tujuannya adalah kebaikan dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan seseorang mewakafkan hartanya supaya amalannya tetap bermanfaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya. Sehingga orang yang mewakafkan hartanya, dengan wakafnya tersebut dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun dia telah meninggal dunia. Nah, sehingga tidak boleh mewakafkan sesuatu yang diharamkan. Nah, mewakafkan alat musik misalnya, atau mewakafkan tempat-tempat hiburan dan yang semisalnya. Nah, ini haram. Dikatakan tujuan wakaf yaitu untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min afdalil qurab wa anfa'iha idza kana ala jihati bir. Waqaf ini di antara bentuk mendekatkan diri yang paling afdal dan paling bermanfaat apabila tujuannya itu kebaikan. Nah, wa salima min adh-dhulmi, dan selamat daripada kezaliman. Ya. Ini afdal daripada sekedar sedekah biasa. Waqaf lebih afdal daripada sekedar sedekah biasa. Kalau tujuannya tadi berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada kezaliman. Dan artinya tidak boleh dia mewakafkan tanah atau rumah, nah, yang di sana menzalimi hak orang lain. Misalnya tanah milik bertiga. Nah, dia wakafkan semuanya tanpa seizin teman-temannya yang lainnya. Nah, ini zalim. Di antara dalil yang menunjukkan tentang wakaf itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling afdal dan bermanfaat. Li hadisi idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu ila min salas. Apabila seorang hamba meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bih aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Pertama, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Nah, disebutkan di sini, apabila seorang meninggal dunia, terputuslah semua amalannya. Nah, di sini merupakan hasungan supaya kita bersegera dan berlomba-lomba di dalam melaksanakan amalan soleh. Dikarenakan Nabi mengatakan, idza mata al-insan atau al-abdu inqata'a 'amaluhu. Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Seorang tidak mengetahui kapan kematian atau ajal menjemputnya. Sehingga kalau keadaan demikian, tidak mengetahui kapan ajal menjemputnya, dan dia mengetahui bahwasannya apabila meninggal terputus amalannya, yang wajib baginya adalah memperbanyak amalan soleh dan bersegera melakukannya ketika dia dalam keadaan hidup. Nah, tidak bermalas-malasan dan tidak meremehkan amalan soleh. Dikarenakan kalau dia sudah meninggal dunia, terputus amalan solehnya. Nah, sehingga ketika masa hidupnya, dia bersegera dan berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan soleh. Baik. Akan tetapi Nabi SAW mengecualikan tiga amalan, walaupun pelakunya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya tidak terputus. Nah, illa min salas. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir pahalanya. Nah, di Di mana setiap infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara contohnya wakaf, ini termasuk amalan yang jariah. Nah, yang terus mengalir walaupun pelakunya meninggal dunia. Maka di sini juga merupakan hasungan bagi kita untuk semangat di dalam mewakafkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan tentang keutamaan sedekah jariah. Nah, sedekah jariah lebih utama daripada sedekah yang biasa saja. Kalau sedekah yang biasa saja, kita misalnya sedekah makanan, nah, kepada orang yang membutuhkan, selesai pahalanya. Nah, atau kita mensedekahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, sampai sana pahalanya. Tapi ketika kita mensedekahkan harta yang sifatnya wakaf, di antara contohnya, nah, pahalanya terus mengalir. Ya. Wakaf tanah, misalnya, untuk masjid. Nah, atau wakaf rumah untuk orang-orang fakir, fukara, masakin. Nah, atau mungkin wakaf peralatan perang untuk jihad fi sabilillah. Pahalanya terus mengalir. Ya. Di antara harta-harta yang bisa diwakafkan, kita sebutkan tadi, tanah, rumah, kebun, peralatan perang, di antara barang-barang yang bisa diwakafkan. Nah, akan kita bahas nanti hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf. Yang jelas, wakaf ini lebih utama dari sedekah biasa saja. Kenapa dikarenakan wakaf ini pahalanya terus mengalir walaupun orang yang mewakafkannya telah meninggal dunia. Nah, aw waladin salihin yad'u lah. Atau yang berikutnya, aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Baik juga ilmu yang bermanfaat, pahalanya terus mengalir. Nah, walaupun dia telah meninggal dunia, maka di sini merupakan hasungan supaya kita mempelajari ilmu agama terutama, sehingga bisa bermanfaat bagi kita, kemudian juga hasungan untuk menyebarkannya, mendakwahkannya kepada yang lainnya, sehingga bermanfaat juga bagi yang lainnya. Apabila orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dia ajarkan kepada manusia, walaupun dia telah meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir. Nah, dan kata Syaikhul Islam rahimahullahu ta'ala, berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat ini, baik ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia atau ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Walaupun tentunya, ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah agama, manfaatnya lebih besar. Nah, dikatakan berkaitan dengan ibadah seorang hamba. Tapi ilmu dunia pun, kalau kita ajarkan kepada yang lainnya dan bermanfaat bagi yang lainnya, nah, ini pun akan memberikan manfaat. Ya. Seperti ilmu khiyaqah misalnya, menjahit. Nah, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat bagi manusia, walaupun ilmu dunia. Nah, kalau kita mengajarkannya kepada yang lainnya dan bermanfaat bagi yang lainnya, maka ini pun akan menjadi sebab kita mendapatkan pahala. Nah, mengajarkan ilmu berhitung kepada anak-anak misalnya. Nah, atau bagaimana ilmu berbahasa yang benar supaya bisa berdakwah dengan dakwah yang benar. bahasa yang benar, mudah dipahami oleh orang lain. Nah, ini pun diantara ilmu yang bermanfaat, walaupun sifatnya ilmu dunia. Nah, dan juga Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk melaksanakan perkara yang bermanfaat bagimu. Kata para ulama, baik itu urusan dunia atau urusan agama. Kalau itu manfaat, bersemangatlah untuk melakukannya. Nah, itu apalagi ilmu agama. Nah, manfaatnya mungkin lebih besar daripada ilmu dunia. Jelas lebih besar daripada ilmu dunia. Tapi, hadis tadi sifatnya umum. Ilmu yang bermanfaat. Nah, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama. Tapi yang lebih utama adalah ilmu agama. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, di mana kata walad ini mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau khusus ibn untuk laki-laki, banat atau bint untuk perempuan. Adapun kata walad ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Kemudian Allah sebutkan, bagi laki-laki, mislu hadil umsayin, semisal bagian dua kali perempuan. Nah, disebutkan bahwasanya aulad, walad ini mencakup laki-laki dan juga perempuan. Kalau lebih khusus, ibn untuk laki-laki, bint untuk perempuan. Nah, di sini pun merupakan hasungan untuk mentarbiah anak-anak. Nah, hasungan tarbiyatul aulad. Nah, dan juga di sini juga menunjukkan bermanfaatnya mendoakan mayit. Sehingga para ulama di Anasir bin Usaimin rahimahullahu ta'ala beliau dengan hadis ini, anna du'a lil mayit afdal min ihda'il qurab ilaih. Mendoakan mayit lebih afdal daripada menghadiahkan amalan-amalan kepadanya. Nah, lebih afdal kita mendoakan mayit daripada kita salat dua rakaat ditujukan untuk mayit. Mendoakan mayit lebih afdal daripada kita bersedekah dengan satu dirham, dua dirham untuk mayit. Nah, mendoakan mayit lebih afdol. Dikatakan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tadi, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bukan anak yang soleh yang melakukan amalan ini dihadiahkan kepada orang tuanya. Nah, tapi yang senantiasa mengalir kepada orang tuanya itu tadi, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Sehingga mendoakan kedua orang tua atau kepada mayit ini lebih afdol daripada menghadiahkan amalan-amalan kepada mayit. Nah, dan di antara faedah yang lain ya, memiliki putra yang soleh atau putri yang salehah, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Nah, bermanfaat ketika dia masih hidup, bermanfaat juga ketika dia sudah meninggal dunia. Ya. Ketika masih hidup sebagai qurratu ayun, penyejuk mata kita, penenang hati kita. Nah, menenangkan hati kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, nah, mendoakan kita. Yang mana ini merupakan sebab diangkatnya derajat seorang hamba di akhirat nanti. Tatkala putra atau putrinya mendoakan kebaikan, memintakan ampunan untuk orang tuanya. Nah, asyahid dari hadis yang kita baca tadi, yaitu sadaqatin jariyah. Di antara amalan yang tidak akan terputus, walaupun seorang telah meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir, dan diantaranya adalah wakaf. Sehingga hadis ini merupakan hasungan untuk mewakafkan harta. Nah, dan juga isbatu masru'iyatil wakaf. Ya. Menetapkan tentang disyariatkannya wakaf. Dan wakaf bukanlah perkara yang bid'ah, akan tetapi merupakan perkara yang disyariatkan, dikatakan masuk ke dalam keumuman shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah yang terus mengalir sifatnya. Nah. Qala rahimallahu ta'ala. Wa an ibni Umar qala. Dari sahabat Ibnu Umar beliau mengatakan, asaba Umaru ardhan li Khaybar. Umar mendapatkan tanah di Khaybar. Nah, ketika perang Khaybar, di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dan Nabi SAW memberikan bagian-bagian kepada para mujahid yang ikut perang Khaybar. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Fa'atan nabiyya yasta'miruhu fiha. Umar datang kepada Nabi SAW meminta saran tentang tanah tersebut. Di sini pun dianjurkan supaya kita hendaknya meminta saran, ya, kepada orang yang kita anggap berilmu lebih dari kita. Dan sini juga merupakan hasungan supaya kita bermusyawarah dalam urusan-urusan kita. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita bermusyawarah itu, ya, pada perkara-perkara yang mungkin kita memiliki pilihan. Nah, ya, atau kita belum menentukan bagaimana keputusannya. Nah, dan kita belum mengetahui mana yang lebih baik. Ini musyawarah. Nah, ya, bagaimana kita melakukan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memiliki pilihan yang kita masih bimbang, yang kita belum bisa memutuskan. Nah, barakallahu fikum. Adapun perkara-perkara yang sudah pasti, nah, seperti misalnya sekarang datang waktu Isya. Nah, saya sholat ke masjid atau enggak? Enggak usah musyawarah itu. Langsung sholat ke masjid. Ya. Sudah jelas. Nah. Tapi perkara-perkara yang masih tadi bimbang. Nah. Perkara-perkara yang belum tahu keputusan yang lebih baiknya bagaimana. Kita minta musyawarah kepada orang yang bisa memberikan bimbingan kepada kita. Suami istri, bermusyawarah, dan sebagainya. Nah, ada beberapa yang sudah jelas, ya, jadwal anak-anak masuk jam 8, misalnya. Suami istri musyawarah bagaimana kalau masuk jam 10? Nggak bisa. Nah, sudah jelas ini, ya, tinggal dilakukan, dilaksanakan. Musyawarah pada perkara-perkara yang belum ada keputusan, yang juga kita masih belum mengetahui mana keputusan yang lebih baik. Maka, musyawarah. Nah, Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Nah, juga sahabat, mereka ketika ada masalah, meminta saran dari Nabi SAW. Nah, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Nabi SAW meminta saran tentang tanah tersebut. Faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardan di Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Wa Rasulullah, aku mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Di mana aku belum pernah mendapatkan harta yang seperti itu. Nah, sebelumnya. Di mana harta itu merupakan harta anfasu indi minhu. Yang paling berharga bagiku. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya harta tersebut harta yang paling berharga bagiku. Anfasu, anfasu dari kata nafsu. Di mana artinya jiwa ini, diri ini terkait padanya. Ya, nafsun kan diri artinya. Saya mengatakan dari hadis ini, nah, sifat tabiat manusia, ya, kadang-kadang memiliki harta-harta yang dirinya itu terkait pada harta tersebut. Nah, dan ini bukan perkara yang dosa, ya, tabiat manusia biasa. Kadang-kadang senang terhadap harta, suatu harta, tabiat biasa. Nah, justru di sini, tatkala ada tabiat senang terhadap suatu harta tertentu, nah, kemudian dia mensedekahkannya karena Allah Subhanahu wa taala, ini memberi keutamaan yang besar. Ya. Sehingga kalau kita ada keterkaitan, kesenangan terhadap suatu harta tertentu, ini bukan suatu dosa. Nah, kita punya beberapa harta misalnya. Nah, kita lebih senang kepada harta kita misalnya kebun yang rindang. Nah, atau kolam yang banyak ikannya. Ya. Ini bukan suatu dosa. Ya, dikatakan tadi disebutkan huwa anfasu indi minhu. Nah, Umar mengatakan bahwa tanah yang ada di Khaybar ini merupakan harta yang paling aku senangi, yang paling berharga bagi diriku. Nah, ya, ada keterkaitan hatinya kepada harta tersebut. Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Rasulullah mengatakan, kalau engkau berkehendak, nah, engkau tahan asalnya, ya, wakafkan asalnya, wa tasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dengan manfaat dari tanah tersebut. Di sini menunjukkan bahwasanya wakaf itu tidak wajib. Dikatakan Nabi pun memberikan saran, bukan mengatakan engkau wajib wakaf, tidak. Terus dia mengatakan kalau engkau berkehendak, nah, engkau wakafkan asalnya tanah tersebut, nah, dan engkau bersedekah dengan hasil dari tanah tersebut. Qala fatasaddaqo biha Umar. Kemudian Umar pun mensedekahkannya. Dalam artian mewakafkannya. Ghairu annahu la yuba'u asluha wa la yurasu wa la yuhab. Akan tapi, tidak dijual asal tanah tersebut, tidak diwariskan, dan juga tidak dihadiahkan. Tidak diberikan kepada yang lainnya. Nah, ini hukum yang berkenaan dengan wakaf. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihadiahkan. Pada sadaqo biha fil fuqara, dan Umar pun mensedekahkan hasil tanah tersebut kepada orang-orang fakir. Wa fil qurba, dan kepada kerabat-kerabat. Wa fil riqab, dan untuk budak-budak. Wa fi sabilillah, dan juga orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ibn sabil, dan kepada orang musafir yang kehabisan bekal. Wa dhaif, dan untuk tamu. Nah, yang di sini pun menunjukkan ada pihak-pihak yang berhak mendapatkan wakaf. Nah, atau yang berhak memanfaatkan wakaf. Ya. Sehingga wakaf ini tidak khusus kepada orang-orang fakir saja. Nah, disebutkan di sini juga untuk orang fakir dan juga untuk kerabat-kerabatnya. Kerabatnya ada yang kaya, ada yang fakir. Nah, la junaha ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf wa yud'im sadiqan. Tidak ada dosa bagi pihak atau orang yang mengurus wakaf ini untuk makan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang baik dan memberikan makan kepada temannya. Garamutamawilin malan. Tapi tidak memiliki harta tersebut. Ya. Muttafaqun alaih. Riwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Di antaranya, di sini menetapkan bahwasanya Khaybar ini dimiliki oleh kaum muslimun. Nah, dikarenakan Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya yang ada di Khaybar. Nah, tentu kalau mewakafkan berarti barang yang dimilikinya. Tidak mungkin seorang mewakafkan sesuatu yang tidak dimilikinya. Ya. Kemudian juga faedah yang lainnya, keutamaan bermusyawarah, meminta saran dan pesan kepada orang yang berilmu. Di sini Umar pun meminta saran, meminta pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa hadha muqayyadun fi ma idza khufiya al-insan kaifa yatasarraf?" Dan ini muqayyad, terikat pada perkara-perkara yang seseorang masih samar. Bagaimana dia mengatur harta tersebut? Nah, wa amma idza kana wajhus thawab ma'luman wa wajhul maslahah ma'luman fala hajata ila istisar. Adapun kata Syaikh Ibnu Taimiyah, nah, kalau perkaranya benar dan juga sudah maklum diketahui dan juga maslahat secara diketahui, maka tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan untuk bermusyawarah. Nah, li'anna istisara lil khalqi kal istikharah lil khaliq. Dikarenakan istisara, meminta saran kepada makhluk, kepada manusia, nah, keadaannya sebagaimana istikharah, meminta pilihan kepada al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal istikharah la takunu ila fil amri alladhi yanbahimu 'alal mar'i wa la yadri ma akibatuhu wa la maslahatuhu. Istikharah ini tidaklah melainkan pada perkara-perkara yang masih samar bagi seseorang dan tidak mengetahui bagaimana akibat dan maslahatnya. Ya. Dia istikharah. Adapun yang jelas-jelas, ya. Seperti misalnya, tadi kita sebutkan contohnya. Nah, sudah jelas-jelas, tinggal lakukan saja. Nah, kalau perkara yang masih samar, belum jelas apa akibatnya, apa maslahatnya, bagaimana sisi kelebihan dan kekurangannya, maka penting untuk bermusyawarah. Nah, sehingga dalam hadis tadi menunjukkan tentang masru'iyah, disyariatkannya untuk musyawarah, minta pendapat, minta saran kepada orang yang lebih berilmu. Nah, di sini pun menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di mana beliau memilih untuk mengeluarkan harta yang paling berharga, harta yang paling dicintainya, sebagai bentuk wakaf karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka melihat harta yang menajubkannya, mereka mensedekahkan hartanya, ya. Berbeda dengan kita. Kalau kita bersedekah harta yang sudah enggak kepakai oleh kita, bersedekahkan, ya. Pakaian yang sudah enggak kepakai, bersedekahkan kepada yang lain. Kalau pakaian yang kita senangi, wah berat kita bersedekahkannya. Nah, ini kalau kita demikian. Nah, harta yang paling mungkin tadi sudah enggak kepakai baru sedekahkan. Nah, ada para sahabat, tatkala mereka melihat ada harta yang menakjubkannya, mereka bersedekahkannya. Nah, mereka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Ya. Di antaranya Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu, ketika turun ayat ini, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Harta yang paling aku cintai adalah Bayroha." Kebun yang masyaallah, indah. Ada mata air di dalamnya. Nabi pun kadang-kadang minum air yang jernih di sana. Nah, dekat Masjid Nabawi lagi. Harta yang istimewa bagi Abu Thalhah. Dan aku jadikan sebagai sedekah karena Allah dan untuk Rasul-Nya. Ya. Ya. Para sahabat. Nah, mereka semangat di dalam menginfakkan harta yang paling cintainya. Sekali lagi berbeda jauh dengan kita. Kalau kita kadang-kadang makanan sedang enggak dimakan, baru sedekahkan kepada yang lainnya. Pakaian yang sedang dipakai, sedekahkan kepada yang lainnya. Nah, atau barang-barang yang lainnya yang sedang dipakai sudah kau cerai lainnya. Nah, adapun kalau kita senang sekali, ya kita berat sekali untuk mensedekahkannya. Padahal pahalanya sangat besar. Tatkala kita mensedekahkan harta yang paling kita cintai. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Syaikh Utsaimin, tadi kita sebutkan, annahu yajuzul insan an tata'allaqa nafsuhu bi sayyin min malihi. Bolehnya seseorang terkait dirinya, nah, terikat dirinya, ya, terkait terhadap sesuatu dari hartanya. Nah, ada harta yang paling disenanginya, enggak apa-apa. Nah, jika kan tadi Umar pun mengatakan anfasu mali, harta yang paling istimewa. Harta yang paling dirinya itu menginginkannya atau menyenanginya. Nah, dan ini merupakan tabiat manusia. Kata Sayyidina Sa'imin, walau la tabiatul insan wa ta'allaqa nafsu bil mal ma kana infaq faida. Kalau seandainya tidak ada tabiat manusia senang kepada harta dan terkait dirinya terhadap harta, maka tidak ada faida dari infak yang dia keluarkan. Kenapa? Di annal infaq ma laisa bimahbub amrun sahl. Dikatakan infak terhadap perkara yang tidak dicintai, ini perkara yang mudah. Ya. Kalau kita menginfakkan sesuatu yang kita tidak mencintainya, perkara yang mubah, yang mudah. Nah, makanan bekas kalau diinfakannya, mudah-mudah saja. Daripada misalnya dibuang, diinfakkan misalnya, perkara yang mudah. Nah, lakinal hakikah, ya, akan tetapi, hakikatnya, antun fi kosai'an mahbuban laka. Bahubul insan lil mal amru tabi'in la yula. Nah, tapi kalau kita menginfakkan harta yang cintai, maka pahalanya besar. Di sini ada jihad melawan hawa nafsu kita. Nah, dan juga ini menunjukkan bahwa seseorang cinta kepada harta ini merupakan perkara tabiat, tabiat manusia yang tidak diselah. Nah, tapi ya tidak sampai meninggalkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah. Kemudian faedah yang lainnya tentang hukum wakaf. Wakaf itu tidak boleh diperjual belikan. Nah, tidak boleh diperjual belikan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengecualikan, kecuali kalau wakaf tersebut kurang maslahatnya. Nah, atau tidak bermanfaat, maka boleh dipindah tempatkan. Ya, sifatnya pindah tempat. Wakaf tanah misalnya untuk masjid di suatu tempat. Ya. Ternyata kalau dibangun masjid tempat tersebut, nah, gak ada orang yang sholat, nah, di masjid tersebut. Nah, tidak ada yang memakmurkannya. Maka boleh dipindahkan ke tempat yang sekiranya banyak orang memakmurkan masjid. Dikatakan tujuannya itu untuk kemaslahatan. Nah, tatkala hilang tujuannya, maka boleh untuk dipindah tempatkan. Nah, barakallahu fikum. Wa afdaluhu anfa'uhu lil muslimin. Wakaf yang paling afdal, wakaf yang paling bermanfaat kepada kaum muslimin. Ini wakaf yang paling afdal. Nah, ketika sangat bermanfaat kaum muslimin, maka itu lebih afdal. Seperti wakaf untuk masjid. Nah, baik tanahnya atau bangunannya misalnya. Ya. Ini merupakan wakaf yang utama. Sangat bermanfaat dari kaum muslimin. Nah. Ada wakaf kepada orang-orang fakir. Nah. Wakaf kepada para mujahid fisabilillah. Wakaf untuk orang-orang fakir, yatim dan lain sebagainya. Wa yan'akilu bil qawli dal 'alal waqf. Dan dinyatakan sah dengan ucapan yang menunjukkan kepada pernyataan wakaf. dan saya wakafkan tanah saya misalnya. Nah, atau dengan bahasa-bahasa yang lain yang menunjukkan kepada wakaf, maka dianggap sah. Walirja'u fi masarifil waq wa syurutihi ila syartil waqif haitsu wafaqa syara'ah. Nah, dan dikembalikan kepada masarif al-waqaf. Ya. Masarif peruntukan wakaf dan syaratnya. Nah, kepada syarat orang yang mewakafkan, ya, ketika mencocoki syariat. Nah, sebagaimana Umar tadi mensyaratkan bahwasannya hasilnya ini diberikan kepada orang fakir, bahkan kerabat-kerabatnya dan yang lainnya, ya, sehingga orang yang mewakafkan pun bisa mensyaratkan selama syaratnya tidak bertolak belakang dengan syariat. Nah, wala yubau illa an tata'attala manafi'uhu, dan tidak boleh diperjualbelikan kecuali apabila manfaatnya itu tidak didapatkan. Nah, ketika tadi wakaf tanah tapi manfaatnya kurang didapatkan, dikarenakan harusnya untuk masjid tapi dikarenakan tidak ada yang memamurkannya, maka boleh dipindahkan. Fayuba'u wa yuj'alu fi mislihi au ba'di mislihi, maka boleh dijual kalau demikian. Nah, kemudian dijadikan yang semisalnya atau sebagian yang semisalnya. Nah, pada asal sekali lagi tidak boleh memperjualbelikan harta wakaf, tapi kalau keadaan seperti tadi dikatakan ada maslahat yang besar, maka boleh. Ya. Tapi ini pun bentuknya dipindahkan. Nah, dijual kemudian dijadikan lagi yang semisalnya. Barakallahu fiikum. Nah, dan para ulama bagi-bagi wakaf, ada wakaf yang sifatnya khusus, ya, bagi keluarga. Ada juga wakaf yang sifatnya umum. Nah, misalnya seorang mewakafkan, nah, punya rumah, saya wakafkan rumah ini bagi anak keturunan saya yang fakir, miskin. Nah, ini enggak apa-apa. Ya. Enggak apa. Wakaf tanah rumah ini untuk semua keturunannya yang fakir, miskin. Nah, ada juga wakaf yang sifatnya umum bagi kaum muslimin, seperti di masjid. Nah, umum untuk kaum muslimin. Yang kaya, yang miskin, ya, kerabatnya ataupun yang bukan kerabatnya, yang sifatnya umum. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan ringkas tentang wakaf. Ya. Kalau ada pertanyaan, qodallahu barakallahu fikum. Nah. Jika ada tanah wakaf, ada seorang mewakafkan, ternyata sudah dimaafkan ya, dijual di kafling-kafling itu, tapi si uang kaflingnya itu tidak dibelikan lagi tanah, melainkan digunakan untuk dana operasional mahar atau yang lainnya, bagaimana? Sesuai dengan syarat dari muwakif, ya, wakif yang mewakafkan. Nah, dia wakaf tanah ini untuk apa? Kalau untuk masjid, harus dibangun masjid berarti. Nah, tapi kalau dia bentuknya apa? Dia sedekah atau apa misalnya, yes, saya tanah ini saya berikan ke mahad, misalnya terserah mahad mau dijual lagi, kemudian uangnya buat operasional lain sebagainya, ya silakan. Tergantung kesepakatan atau persyaratan daripada orang yang mewakafkan memberikan. Nah, tapi mungkin kalau keadaannya demikian, ya sifatnya bukan wakaf. Mungkin sedekah. Nah, ya. Karena pada asalnya, wakaf itu tidak diperjual belikan. Nah, kalau bentuknya tadi, dia beli tanah, kemudian, ya, kemudian tanahnya itu diserahkan kepada mahad, silakan mau dibuat kapling dan sebagainya, ya, apa ini bisa sedekah kepada mahad tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ketika izin nanya, ketika misalnya kita mewakafkan, kemudian kita masih hidup, kemudian orang yang kita serahkan wakaf tidak pada akhirnya melenceng dari apa itu tujuan wakaf, apakah kita boleh untuk menarik kembali atau memilah tangankan wakaf itu, jadi dari si A ke si B. Ya boleh-boleh saja kalau dia memindahkan kepada apa pengurus wakaf. Nah, seorang yang mewakafkan tanah, misalnya atau masjid atau suatu barang. Nah, tatkala dia melihat orang yang diamanahinya tidak menunaikan amanah, boleh dia memindahkan. Nah, atau apa memindahkan pengurusan wakaf tadi. Nah, saya gantikan misalnya pengurus ini kepada yang lainnya yang mengurus wakafnya tersebut. Boleh pada asalnya. Barakallahu fiik. Nah, apalagi kalau misalnya disalahgunakan. Nah, masjid wakaf untuk ya syiar Islam. Nah, tapi digunakan untuk acara kebinahan dan sebagainya. Nah, dia bisa memindah wakafkan. Ya. Atau bisa digunakan untuk acara kemaksiatan kadang-kadang sebagian orang. Nah, bisa untuk pindah wakaf. Barakallahu fiik. Tapi ya, lihat lagi masalah mudaratnya. Ya. Yang sampai muncul fitnah. Kayak di sini. Kita bingung ini. Ya. Sebagian orang, oh, saya udah wakaf ini nih. Tehel nih. Bagaimana ini? Ya. Mau dihancurkan tehelnya? Silahkan kemana? Susah. Nah. Oh, saya wakaf ini, wakaf itu. Nah. Barakallahu fiik. Yang menerima itu siapa? Pribadi atau badan? Okay. Yang menerimanya ini bisa pribadi, bisa juga suatu kelompok, yayasan dan semisalnya. Nah, bisa yang jelas para ulama menyebutkan, nah, orang yang mengurus wakaf hendaknya orang yang amanah. Ya. Yeah. Hendaknya orang amanah. Sebutkan tadi bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mensyaratkan juga tidak ada dosa bagi yang mengurus wakaf tersebut untuk memakan dari hasil tanah. Nah, harta wakaf. Jadi, nah, ya. Sebagai riwayat, ternyata yang diserahi amanah untuk mengurus wakaf tersebut adalah Hafsah, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga bisa perorangan, ya. Bisa juga bentuknya yayasan tadi. Nah, yayasan, serikat, perusahaan, lain sebagainya. Yang jelas syaratkan tadi harus orang yang amanah. Ya. Hendaknya orang yang amanah di dalam mengurus harta wakaf ini. Nah, dikatakan ada hukum-hukum tadi. Jangan sampai diserahi amanah wakaf, dijual wakafnya. Nah, ini bahaya. Nah, kalau sudah terlanjur, misalnya sudah diwakafkan, selesai, beberapa waktu kemudian ada masalah seperti tadi, misalnya ada penyelesihan, itu memang orang yang mewakafkan itu masih punya hak untuk merubah atau memindahkan atau mengganti dan sebagainya. Kan sudah diserahkan kan, setelah misalnya. Tapi ternyata loh, kok dipakai ini, nah itu apakah masih punya hak yang orang yang mewakafkan itu untuk menarik lagi atau memindahkan atau... Kalau misalnya barangnya yang bisa dipindah-pindahkan, ya bisa, mudah. Ya. Kalau seandainya dia wakafkan mobil, nah, misalkan. Ternyata tadi digunakan, ya jelas, bisa dia tarik wakafnya. Kemudian dia pindahkan kepada orang yang amanah menjalaninya. Tapi kalau wakafnya benda-benda yang tidak bisa dipindah tempatkan, nah, seperti tanah misalnya, masjid atau rumah, nah ini sudah, ya. Yang artian, ya seperti ini misalnya kita mau dipindahkan, nggak bisa memindahkan masjid di sini, gitu. Paling harus diganti kan, diganti berupa uang baru bisa dipindahkan. Tapi masalahnya mau nggak mereka menggantikan, ya. Kalau nggak mau mereka menggantikan, paling silakan aja bongkar masjidnya misalnya. Pas bukan masjid ya, apa mudaratnya lebih besar, ya fitnah dan sebagainya. Nah, sehingga sudah. Kalau keadaan demikian, nah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barakallahu fiikum. Jadi kalau yang bisa dipindah-pindahkan tadi, dikatakan wakaf itu, kita sebutkan tadi, bisa berupa benda yang tetap, tanah, kebun, ya, masjid, rumah, atau benda yang bisa dipindah-pindah, kendaraan, persenjataan untuk berjihad. Nah, ini bisa untuk diwakafkan. Nah, barakallahu fiik. Konsep wakaf ini baru diaplikasikan oleh Umar. Nah, sebagian kalau kasih bisa ini, dengan Allah Taala, pada zaman jahiliyah belum mengenal ada yang seperti ini. Bukan pada zaman Umar. Ini masih hidup pada zaman Rasulullah SAW Umar ini. Nah, Umar di antara sahabat yang pertama dia. Itu. Bukan pada zaman Umar. Nah, pada zaman Rasulullah ini sudah berlaku wakaf ini. Ya. Cuma di antara sahabat yang pertama kali yang memberikan contoh tentang wakaf Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Berdasarkan hadis tadi. Ya. Nah. Berkaitan dengan mengambil manfaat dari barang titipan, contohnya seperti ini, kita dititipi untuk membayar dititipi uang untuk membayar utang ke si A atau ke misalnya ke orang tua kita, ternyata di perjalanan kita butuh untuk membeli sesuatu, apakah kita menggunakan uang titipan tersebut seperti beli bensin, apakah termasuk larangan itu, maksudnya riba atau gimana? Kalau soalnya berkaitan kita sih nanti di rumah ada uang gitu. Maka di perjalanan kita tidak ada uang. Dalam kondisi kita butuh, apakah terlarang juga gitu? Kalau sifatnya yang bisa digantikan yang sejenisnya. Nah, soalnya tadi ya. Kita divi uang misalnya 100.000 untuk bayar misalnya? SPP misalnya, tengah jalan misalnya kita kehabisan bensin, ya nggak akan jalan misalnya kita beli bensin dari uang tersebut, kita bawa uang misalnya. Nah, dan kita tahu di rumah ada uang, bisa digantikan dengan semisalnya, kayak gitu. Nah, maka dia mau apa? Ya kan kita dalam keadaan darurat juga. Nah, kecuali kalau bensinnya masih cukup, ya nanti aja pas pulangnya. Nah, barakallahu fiik. Tidak darurat pun itu apakah terlarang? Dalam keadaan tidak darurat. Ya khawatirnya ini menyiapkan amanah. Kalau amanahnya dia bikin sekarang, otomatis kalau kita misalnya untuk bensin dulu, ya terhambat, mungkin telat dan sebagainya. Sementara amanahnya segera, misalnya. Jadi kalau amanahnya bisa luasa, nggak sekarang dan sebagainya, yang jelas ini tersampaikan uang ini walaupun besok. Nah, kita ada uang di rumah misalnya. Tapi kebetulan di ada uang ini, kita pakai dulu, gak apa-apa. Di rumah ada uang. Nah, selama, semisal, sejenis. Dan juga waktunya luasa, tidak sekarang misalnya. Apa-apa, para kuatik. Baik, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah,